بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الإخوة أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Salah satu aqaid atau usul min usuli ahli sunnah, termasuk salah satu keyakinan, salah satu perkara yang pokok dari keyakinan dan pokok-pokok ahli sunnah adalah meyakini dalam perihal asma' wa sifat yang diibaratkan oleh sebagian ulama ialah tauhid al-ilmi al-iradi, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam hal ilmu dan kehendaknya. Ihtimam, perhatian ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bab asma' wa sifat, yaitu menetapkan nusbitu asma'an lillah wa sifatan lillah. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama serta sifat bagi Allah, apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan untuk dirinya. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan dikira bahwa masalah ini masalah yang sepele, masalah yang tidak penting. Karena termasuk sebab istiqomahnya seorang di atas al-haq ialah ihtimamuhum, perhatian seorang dengan seksama dalam hal akidah, sebagaimana salafuna salih, yaitu para ulama sebelum kita tentunya dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'imatuddin, memiliki perhatian yang sangat dalam bab ini. Dan alhamdulillah, para ulama ahlu sunnah mereka menuangkan pembahasan terkait dengan akaid atau usul, hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan yang sangat mudah dipelajari. Tidak sebagaimana falasifah, mu'tazilah, asyairah yang membuat kebingungan, membuat berbagai macam syubhat, yang dibuat bagaimana manusia jatuh dalam perkara yang mereka itu mengandalkan seperti kemampuan akal, berpura-pura mensucikan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga bab ini, karena ihtimamnya para ulama Ahlussunnah, tidak sedikit mengandung resiko, yaitu dikucilkan, kadang seorang sendirian dalam berjalan, asing di tengah-tengah kaumnya. Nah, makanya para ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka, la tastawhish bi qillatis salikin, kamu jangan merasa sendirian, jangan kamu merasa seolah-olah asing, hidup hanya di tengah hutan yang tidak mengenal siapa saja, bermakna juga tidak punya teman, karena sedikitnya orang-orang yang mempelajari kebenaran. Kadang kalau kita melihat orang-orang yang punya ihtimam, mereka-mereka yang punya perhatian terhadap al-haq, itu sedikit jumlahnya. Maka dikatakan la tastawhish, jangan merasa sendirian kamu, jangan merasa asing, jangan merasa kesepian, jangan merasa seolah-olah tidak punya teman. Tatkala melihat orang yang berjalan di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Wala taghtar bi kathratil halikin. Sebaliknya, jika kita memandang, melihat, membuktikan di lapangan, terkhusus dalam hal ini ialah area dakwah, maka kamu jangan tertipu, jangan terpesona dengan pandangan bahwa banyaknya jumlah orang-orang yang menyimpang, banyaknya orang jumlah yang jatuh dalam kekeliruan. Tatkala kita berada di satu tempat, kemudian kita berpegang kuat dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah, sementara yang kita hadapi sekian banyak orang dengan berbagai macam ragamnya, kok saya hanya sendirian? Apa betul agama saya ini? Jangan-jangan saya salah. Apalagi semua orang banyak yang mencela, banyak orang yang tidak setuju. Nah, mulai semacam ini kadang melunturkan dan mengikis keyakinan seorang. Tidak jauh hal ini diucapkan oleh tokoh-tokoh yang pernah berkiprah di dunia dakwah, yang tentunya orang masih hidup atau orangnya masih hidup, seperti Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Dulu sebelum kita mengenal para masyayikh yang bisa hadir ke Indonesia, orang ini cukup dieluk-elukkan, diagungkan, dikedepankan, apa yang dia nyatakan? Semakna pernyataannya ialah alhamdulillah yang Allah berikan petunjuk kepadaku yang dulu di masa silam berjalan di atas kekerasan, kekakuan, suka memvonis, suka menyalahkan, sekarang sudah terbuka pandangan dan semakin luas wawasannya, sehingga ternyata pihak-pihak yang selama ini kami kecam, ternyata mereka adalah sahabat-sahabat kita semua. Jadi menyesal dulu kenapa sangat apa? Sangat keras. Nah, tidak sedikit ikhwanna barakallahu fikum, tatkala seorang berpegang dengan faham dan keyakinan yang diajarkan oleh para ulama, kemudian berbagai macam syubhat mengitari, karena syubhat itu menyambar, sehingga kadang kita seolah-olah introspeksi diri, kok dulu seperti ini ya, makanya sekarang harus merubah haluan, banting setir, harus lembut, harus dalam posisi menerima semua pihak, tidak boleh saling mengecam, ulama itu bukan hanya satu, ulama itu bukan hanya Syekh Robi, ulama itu bukan hanya Syekh Ubaid, kan demikian. Kibar ulama itu masih banyak, bahkan ada yang lebih tua lagi. Naam, fa'ayul ikhwah, maka seorang jangan merasa sendirian. Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala dalam sebuah muhadharahnya, ketika digambarkan kepada beliau adanya orang-orang yang menyangka manakala berdakwah, tentunya kita kenal dan mengenal bahwa di sahatu dakwah, di medan dakwah itu kan banyak pemainnya. Sana menyebarkan ini, sana memunculkan ini, sana mempropagandakan ini terus. Yang tentunya membuat bingung bagi ikhwah, kadang masing-masing mengatakan kita juga bersama kibar apa? Ulama. Bahkan tidak sedikit kitab-kitabnya kadang persis. Naam. Kita membaca kitab itu di tempat lain juga dibacakan. Dengan pensyarah juga kadang persis. Tetapi masing-masing membawa muatan. Naam. Apakah kemudian seorang yang berdiri dan berpegang di atas al-haq, sementara sekian banyak orang-orang yang mereka itu melariskan, demikian pula gencarnya untuk mempropagandakan dakwahnya, akankah orang tersebut dianggap sendirian? Faqala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, mengingatkan, kif anta tastawhish, bagaimana kamu menganggap dirimu sendirian? Waqad qala jalla wa ala, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaik, mereka itu ma'al ladina an amallahu alaihim. Seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kemudian, wassiddiqin, dari kalangan siddiqin. Wasyuhada, dari kalangan para syuhada. Wassalihin, dan dari kalangan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik, mereka itu para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ialah sebaik-baik orang yang apa? Rafiqan, yang menemani. Terus kalau kita itu yang menemani adalah para nabi, yang menemani ialah syuhada, yang menemani ialah salihin, siddiqin, adakah seorang masih cari teman selain itu? Barakallahu fikum. Fa ayyul ikhwah, tolak ukur dalam dakwah itu bukan hanya dilihat waktu di dunianya, Kamu berteman dengan siapa? Apakah temanmu orang-orang yang punya? Apakah temanmu orang-orang yang memperhatikan kamu? Apakah temanmu orang-orang yang kemudian mengurusi kamu? Naam. As-siddiq barakallahu fikum. Seorang yang menjadi teman bukanlah kemudian memandang dari sisi martabat, kedudukan, harta, tetapi mereka yang betul-betul apabila melihat saudaranya dalam ketaatan, dia pun bersamanya. Dan jika melihat saudaranya dalam hal pelanggaran, diingatkan, dinasihati. Jika tidak merubah, maka siap untuk ditinggalkannya. Seringkali pertemanan yang kita jumpai ialah hanya sekedar hura-hura. Makan bareng-bareng, dikatakan teman yang baik. Kan begitu? Mentraktir, membayari dalam hal makan bersama-sama. Jalan, safar, siapa yang membayari safarnya. Seolah-olah itu saja terjemahan daripada teman yang baik. Sementara Allahumusta'an, tatkala seorang kemungkaran dia jalani, berbagai macam penyimpangan dia pun lakukan, kemudian kita diam, dan tanpa ada sebuah penasehatan, maka itu bukan sebuah pertemanan. Naam. Dan tidak sedikit orang-orang yang kita anggap sebagai teman, haula adalah apa? Khudlan. Mereka-mereka yang meninggalkan kita dalam kondisi saat temannya membutuhkan pertolongan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan la yazalun nas zahirina alal haqq. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terus-menerus akan ada, la tazalu ta'ifatun min hadil ummah. Akan terus-menerus ada satu ta'ifah, sekelompok dari umat ini yang zahirina alal haqq, yang terus menampakkan kebenaran, berjalan di atas al-haq. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Rasulullah SAW mengedepankan tidak memadaratkan orang-orang yang khudlan, mereka-mereka yang meninggalkan temannya, mereka-mereka yang tidak menolong temannya, dan orang-orang yang menyelisihi. Al-mukhalafah ahwan. Masalah seorang menentang, menyelisihi, itu perkaranya lebih mudah. Perkaranya apa? Lebih mudah menghadapi orang-orang yang menyelisihi. Jelas, nyata-nyata menyelisihi. Tapi khudlan, seolah-olah bersamanya. Seolah-olah berjuang bersamanya. Seolah-olah dikatakan mati hidup bersamanya. Padahal saat saudaranya membutuhkan pertolongan, dia lari yang pertama kali. Dia yang justru membuat makar di situ. Dia yang justru kemudian menjerumuskan temannya dalam perkara-perkara yang membuat saudaranya jatuh. Barakallahu fikum. Maka khudlan itu perkara yang membahayakan. Yang tidak sedikit seorang jatuh dalam perkara ini. Dan tidak sedikit seorang dalam kondisi tidak mengantisipasi. Karena memang masalahnya sangat samar. Masalahnya sangat samar. Barakallahu fikum. Kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para anbiya, kalangan siddiqin, kalangan syuhada, dan salihin. Mereka dikatakan sebaik-baik teman. Terus apakah ketika seorang dalam kondisi berdakwah sendirian, banyak musuh, banyak yang kemudian tidak tertarik, dalam posisi seorang ingin juga bergabung, oh ternyata selama ini kita salah, mari kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain yang bisa diterima oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik terkhusus kepada kita di masa-masa yang sesungguhnya kita tidak bisa menjamin apakah kemudian ahlu sunnah, kenikmatan-kenikmatan yang hari ini kita rasakan, kita dapati, kita jumpai, kemudian bisa terus langgeng dan ada sedemikian rupa seperti yang hari ini atau esok kita jumpai. Kita ingatkan bagaimana dulu di Yaman. Bagaimana Syekh Mukbir rahimahullah di waktu dakwahnya, tatkala kita masuk kampung-kampung Syiah, tidak ada satupun dari mereka yang berani mungkin mengganggu dari tingkatan fisik. Tetapi begitu cepatnya hari berjalan, waktu berganti, yang kemudian dengan makar dan tipu dayanya yang luar biasa, akhirnya wal'iyadzubillah kita dapatkan sekian banyak aksi dari kalangan Syiah Rafidhah. Naam, dari kalangan Houthiyin yang mereka itu menjatuhkan, merendahkan, menghinakan Ahlu Sunnah di Yaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Naam. Kemudian berkata muallifu rahimahullah, berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dzikru ba'dhi ahaditsis sifat. Kembali dalam bab penyebutan beberapa hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, wa minas sunnah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sunnah yang warid ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sifatul asyirah, sifat yang ke-10, an-nuzul. Sifat nuzul. Nuzulullah ila sama'i dunya min sifatihi thabitah lahu. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya. Bisunnah wa ijma'i salaf. Dan ketetapan ini berdasarkan sunnah Rasul dan juga kesepakatan para ulama salaf. Dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di saat malam tersisa sepertiga akhir malam. Di saat malam tinggal tersisa sepertiga akhir malam. Fayaqul, kemudian Allah Azza wa Jalla menyeru, man yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang memohon kepadaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa ajma'a salafu ala subutin nuzul lillah. Dan para ulama salaf sepakat. Sepakat tentang ditetapkannya sifat turun. Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Wa yajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamthil. Dan wajib. Wajib bagi al-sunnati wal jamaah dan orang-orang yang meniti jejak al-sunnah wal jamaah menetapkan tentang sifat ini tanpa harus ada unsur apa? Tahrif. Memalingkan apa? Maknanya. Wala ta'til, tanpa penolakan, ditolak. Tidak mungkin Allah disifati seperti ini. Wala taqif, tanpa seorang menanyakan, kalau Allah turun, bagaimana turunnya Allah? Kalau Allah turun, bagaimana turunnya Allah? Wala tamthil, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan. Wa huwa nuzulun haqiqiyun yaliqu billah, yaitu sifat turun bagi Allah Azza wa Jalla dan turunnya Allah ke langit dunia, sifat yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana layaknya Allah. Mengulang bahwa sifat yang ada pada makhluk tentunya masing-masing ketika disebutkan sebuah sifat, manusia turun, hewan turun dan seterusnya, itu layak bagi setiap masing-masing daripada apa? Zat tadi. Nah, selayaknya masing-masing zat tadi. Kan demikian. Makanya para ulama memahamkan kalau sesama makhluk antara makhluk satu dengan yang lainnya dalam hal kenyataan sifatnya itu pun berbeda, yang itu masih makhluk, apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq. Yaitu antara apa? Manusia, ciptaan Allah dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perbedaannya sangat lebih, yang tidak mungkin apa? Ada persamaan. Maka itulah yang dikatakan salah satu faham yang begitu mudah, Ahlussunnah walhamdulillah, dalam memahami terkait dengan masalah asma wa sifat, karena dibangun dengan kaidah-kaidah yang menyelamatkan dari berbagai macam perkara-perkara yang menjatuhkan kepada tahrif, pemalingan makna, ta'til, penolakan, seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah. Mereka mengawali, kalau kita tetapkan bagi Allah sebuah sifat, berarti kita menyerupakan. Oleh karena itu, kita sucikan Allah dengan cara apa? Ditolak semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan sebuah sifat apapun. Apa awalnya? Berpura-pura apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu ta'til. Walhamdulillah Ahlussunnah diajarkan ialah apa? Mensucikan Allah. Allah disucikan dari naqais wal uyub. Allah Azza wa Jal disucikan dari berbagai macam kekurangan dan keaiban. Tetapi dengan itu tidak menjatuhkan seorang kepada ta'til, yaitu perihal meniadakan sifat apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fafassarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi aw rahmatihi aw malakin minal malaikatihi atau min malaikatihi. Tetapi ahlu ta'til, mereka-mereka yang menolak, dan ahlu ta'til sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ta'til imma juz'i wa imma ba kulli. Pentaktilan, penolakan sifat Allah itu bisa bentuknya total, ditolak semuanya, atau ditolak sebagiannya. Kal asyairah, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Meskipun pada hakikatnya mereka juga apa? Al-mu'attilah. Pada hakikatnya mereka juga mu'attilah, karena mereka juga menolak sifat. Tetapi ada penolakan yang sifatnya keseluruhan ditolak, seperti Jahmiyah, dan ada sekte yang mereka dalam menolak sifat itu sebagian. Nah, maka ahlu ta'til memahami bahwa tentang turun itu bukan turunnya zatullah, tetapi turun binuzuli amrihi, turunnya perintah Allah. Turun yang dimaksud ialah perintahnya. Atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanzilu rabbuna ay rahmatuhu ay amruhu. Kata mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa telah turun Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala tabaraka wa ta'ala di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Kata mereka, yang turun itu bukan zatullah tetapi apa? Perintahnya. Yang turun bukan zatullah tetapi apa? Rahmatnya. Atau salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah wa biwajhin rabi' annal amra wa nahwahu la yumkin an yaqula man yad'uni fa astajibu lah. Jawabannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Dan tambahannya ialah Tidak mungkin yang namanya perintah Allah, tidak mungkin yang namanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin yang namanya malaikat turun kemudian berkata, siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan? Mungkin seperti ini ditempatkan? Mungkinkah rahmat Allah akan berbicara seperti itu? Mungkinkah perintah Allah akan berbicara seperti itu? Mungkinkah malaikat? Kalau malaikat berarti apa? Kesyirikan kan demikian. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Naam. Itulah jawaban atas penyimpangan yang dilakukan oleh ahlu ta'til dalam memalingkan bahwa nuzul atau nuzulullah subhanahu wa ta'ala itu mereka takwilkan maknanya ialah perintah Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau salah satu malaikat dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa qawluhu ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwah. Kemudian hadis yang berikutnya ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyab. Rabb kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terheran, yaitu terkagumkan minasyab dari seorang pemuda yang laisat lahu sabwah. As-sabwah barakallahu fikum ialah sifat cenderung kepada hawa nafsu. Sifat yang kecenderungannya kepada apa? Hawa nafsu. Itu namanya apa? Sabwah. Nah, Allah kagum kepada seorang dari pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada apa? Hawa nafsu. Qala asy-syarih was-sifatu al-hadiyata asyrah. Sifat yang ke-11 al-ajab. Sifat yang berikutnya ialah al-ajab, ta'ajjub. Sifat ta'ajjub atau takjub. Qala wal-ajabu min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat ta'jub, sebuah sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan Al-Quran, sunnah, demikian pula kesepakatan ulama salaf. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang menyebutkan tentang ta'jubnya Allah Azza wa Jal ialah pada qawlu ta'ala bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Allah Azza wa Jal berfirman, dan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, yaitu orang-orang kafir. Wa yaskharun, dalam kondisi mereka itu menghinakanmu. Dalam kondisi mereka itu menghinakanmu. Wa ala qiraati dhammuta, adapun dengan bacaan dhammuta bal ajibtu wa yaskharun. Bal ajibtu wa yaskharun, dan aku heran dan aku takjub dengan keingkaran mereka. Naam, qiraah yang menyebutkan dengan memfatha bal ajibta, dan ada pula qiraah yang menyebutkan dengan membamata bal ajibtu, yaitu aku heran dengan keingkaran mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yaitu menghinakan an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ayat ini tersebut dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-12. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwatun. Rabb Allah azza wajal takjub dari seorang pemuda yang dia tidak punya apa? Kecenderungan kepada hawa nafsu. Hadis rawahu Ahmad wa huwa fil Musnad an Uqbah bin Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahi'ah disebutkan dalam ta'liq bahwa hadis dhaif, hadis ini merupakan hadis yang lemah. Adapun subwah dikatakan al-mail ilal hawa, kecenderungan seorang kepada hawa nafsu. As-subwah al-mailu ila al-hawa. Taib. Dan dengan lemahnya hadis ini, tidaklah kemudian menjadi tidak tetapnya sifat al-ajab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan melalui ayat yang tadi kita bacakan dan juga pada hadis yang lain. Naam. Suma qala al-muallifu rahimahullah. Atau qala asyarihu rahimahullahu ta'ala. Wafassarahu ahlu ta'til bil mujazah. Adapun ahlu ta'til, mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah, memberikan tafsir makna al-ajab ialah Allah azza wa jal memberikan ganjaran al-mujazah bil mujazah atau balasan. Naam. Memberikan ganjaran atau balasan. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah. Dan bantahannya bahwa ini bukanlah thariqatus salaf. Demikian pula pemalingan dari makna yang sahih. Dan tidak pula atau tidak ada ahlu sunnah yang menafsirkan bahwa al-ajab itu dimaknakan dengan al-mujazah. Suma qala wal-ajabu naw'an. Al-ajab, ta'jub itu dibagi dua. Ihdahuma an yakuna sadiran an khafail asbab ala al-muta'ajjib. Yang pertama, sebab ataupun jenis ta'jub yang pertama ialah kalau ta'jub tadi sadiran muncul an khafail asbab, dari tersembunyinya sebab, tidak diketahuinya sebab atas seorang yang terheran, atas atau bagi orang yang merasa takjub. Jadi sebabnya tidak diketahui. Tiba-tiba orang tadi takjub. Ini apa? Jenis yang pertama. Dengan itu, fayudhishu lahu wa yasta'zamahu. Akhirnya dia pun menuju kepada langkah berikutnya, karena dia takjub dari sebab yang dia tidak ketahui, yaitu kejadiannya karena luar biasa, akhirnya dia pun seolah-olah bingung. Kok tiba-tiba bisa begini? Kan demikian. Orang yang melihat kejadian, sebabnya tidak diketahui, kok kemudian dia takjub, akhirnya apa? Yang ada ialah seperti menampakkan ekspresi yang bingung. Luar biasa kejadiannya. Heran dia. Kan demikian. Itu jenis yang kedua. Atau jenis yang pertama. Kemudian, wa ta'ajjab minhu, akhirnya dia pun dalam kondisi takjub dari kejadian tadi. Sebabnya tidak diketahui. Tapi, sampai membuat seorang dalam kondisi heran, terkagum, karena dahsyatnya dan luar biasanya kejadian tadi. Wa hadzan naw'u mustahilun 'ala Allah. Kalau jenis ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah heran, Allah takjub dari sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak tahu tentang apa sebabnya. Ini takjub yang pertama tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia mungkin, kan banyak ya. Kita kadang terkagetkan. Kadang kita takjub, heran. Kok bisa begini? Sebabnya apa tadi? Enggak tahu apa sebabnya. Karena luar biasanya kejadian, demikian pula dahsyatnya kejadian yang dikatakan dahsyat kepada sesuatu yang dikatakan membuat sangat dahsyat. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesia itu banyak yang mengadopsi dari apa? Bahasa Arab. Dahsyat itu dari apa? Dahsyat, kan begitu. Saking dahsyatnya. Saking apa? Saking luar biasanya, kan begitu ya. Nah. Jadi Masya Allah pada dasarnya orang Indonesia sudah banyak yang pintar bahasa Arab, kan begitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Hanya kecampuran juga dengan bahasa-bahasa lain. Seperti apa? Surga, kan begitu ya. Nah, biasakan insya Allah mungkin dengan ibarat jannah, kan begitu ya. Dengan jannah, nah jannahnya. Nah, insya Allah suatu saat kaum muslimin juga akan terbiasa. Seperti sembahyang. Asalnya apa? Salat, ya akhi, barakallahu fikum. Ruku, sujud, nah. Tapi ya di kampung-kampung seringkali masih sering menanyakan sudah sembahyang belum, kan begitu ya. Nah, kalau sudah sholat, dia ya sudah sembahyang belum. Sudah sholat kok. Tapi sudah sembahyang belum? Ya sudah sholat. Istilah sholat kadang asing. Maaf, sudah ruku, sudah sujud. Barakallahu fikum. Baik. Wasani, yang kedua. Nau al-ajab. Ayyakuna sababuhu khuruji syai' anna dha'irih. Yang kedua ialah kalau sebab daripada takjub tadi ialah keluarnya sesuatu dari perkara yang biasanya terjadi, dari kebiasaan. Jadi tidak biasa ini, kan begitu ya. Tidak biasa keluar daripada kebiasaan. Keluarnya sesuatu dari kebiasaan. Oh, amma yanbaghi an yakuna alayhi ma'a ilmi al-muta'ajjib, atau perkara yang di situ semestinya bersama itu adanya pengetahuan bagi seorang yang terheran. Wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala, dan kalau yang kedua ini ditetapkan bagi Allah. Berapa banyak kejadian yang dikatakan khuruj an nadha'irih, keluar dari kebiasaan, itu banyak kejadiannya. Sebagai misal, kejadian yang sudah berlalu. Naam. Terjadinya siapa? Hawa yang tanpa apa? Hawa dilahirkan. Atau Adam terlebih dahulu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kan begitu. Adam dan Hawa dikatakan dari Adam. Berikutnya adanya siapa? Isa. Maria mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang apa? Laki-laki. Nah. Demikian pula Zakaria. Nabi Zakaria ketika rindu, manakala beliau mengasuh Maryam alaihissalam, rindu untuk mendapatkan putra, tetapi beliau mengakui kondisi yang sudah tua renta. Sementara dalam kondisi istrinya apa? Mandul. Sebab yang terbesar, orang sudah tua, istri mandul. Apa yang terjadi? Tidak dapat keturunan, kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keturunan. Memberikan keturunan. Khuruj asy-syai' an nadha'irih. Umumnya yang namanya seorang tua dan kemudian sudah tua usia dan dia istrinya mandul, umumnya tidak mungkin ada keturunan. Keluar dari keumuman, kebiasaan. Ini bagi Allah sangat mudah. Ini bagi Allah apa? Sangat mudah. Dan yang kedua ini sesuatu yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajab yang pertama tadi, adapun takjubnya seorang tidak tahu sebabnya kenapa. Kok tiba-tiba dia takjub? Dia heran karena luar biasa kejadiannya. Dan ini tidak mungkin disandarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla heran, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla takjub kepada sesuatu yang Allah tidak mengetahui sebabnya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang mengetahui sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun. Sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun. Berikutnya, wa qauluhu yadhaku atau yadhakullahu ila rajulain qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Yang berikutnya ialah tertawa. Sifat ad-dhahik. Allah Azza wa Jal tertawa kepada dua orang laki-laki yang satu dengan yang lainnya saling membunuh. Dan keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Apa kejadiannya? Qala rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya. As-sifatu ats-tsaniyata asyrah ad-dhahik. Sifat yang berikutnya yang ditetapkan bagi Allah ialah Allah tertawa. Wadhahik min sifatillah ats-tsabitatu lahu bisunnah wa ijma'is salaf. Sifat tertawa bagi Allah, sifat yang ditetapkan dan ketetapannya berdasarkan as-sunnah, demikian pula kesepakatan salaf. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain, kemudian keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Wa tamamul hadis, kesempurnaan hadis ialah yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang pertama, dia berperang di jalan Allah. Dia berperang di jalan Allah. Fayuqtal. Kemudian dia terbunuh. Salah satunya, dari dua orang ini, perang. Kemudian dalam peperangan, dia dibunuh. Atau terbunuh. Naam, dia terbunuh. Summa yatubullah alal qatil. Dan yang membunuh orang ini tadi, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayustashhad. Dan dia pun ikut perang juga. Ketika dia bertobat ikut perang. Dan diharapkan bahwa dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Itu makna apa? Terjadi dua orang yang saling apa? Membunuh. Yang satunya terbunuh dalam peperangan. Akhirnya yang membunuh orang tadi taubat kepada Allah, kemudian dia pun ikut perang dan terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya meninggal, yang harapannya ialah termasuk golongan para apa? Syuhada. Yang termasuk golongan para syuhada. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Qala wa ajma'u salaf ala isbatul dhahik lillah. Dan sepakat para ulama salaf menetapkan tentang sifat dhahik bagi Allah. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin, tanpa harus memalingkan maknanya, tanpa harus menolak, tanpa harus membagaimanakan caranya, kaifiyahnya, tanpa ada tamtsil. Wa huwa dhahik haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Dan itu merupakan sifat tertawa bagi Allah yang hakiki, yang layak bagi Allah. Wa fassarahu ahlu ta'til bisawab. Adapun orang-orang yang menolak tentang sifat ini, mereka katakan Allah tertawa itu bukan tertawa, tetapi Allah membalas. Membalas apa? Kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, yaitu terbunuh dalam peperangan, yang kemudian diharapkan meninggal dalam kondisi dikolongkan menjadi syuhada. Allah tertawa terhadap dua orang ini. Maknanya bukanlah kemudian Allah memberikan balasan saja, tetapi tertawa yang hakiki. Adapun bagaimananya, adapun kemudian perihal tentang rinciannya, itu layak selayaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah. Naam, barakallahu fikum. Dan inilah salah satu perihal yang banyak dari kalangan orang-orang yang mereka notabenenya ataupun alasannya mensucikan Allah, tetapi mereka menolak tentang sifat dengan cara mereka mentakwil dan memalingkan makna kepada makna yang bukan hakiki, tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh para salafuna salih. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita semua, demikian pula memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa diberikan kepada kita kecintaan tafaqquh, mempelajari, mendalami agama yang mulia ini melalui bimbingan para ulama dengan tariqah yaitu faham as-salafun as-salih. Barakallahu fikum, tafadhalu wa hafizakumullah.